Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, pada kesempatan ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini merupakan lanjutan dari ayat yang kita bahas kemarin tentang hukuman atau sanksi kepada orang-orang yang mencuri. Pada kesempatan yang lalu kita sudah tegaskan bahwa sanksi potong tangan atau hukuman potong tangan bagi orang-orang yang mencuri yang telah sampai kepada batasnya yang telah ditetapkan syara atau hukum Islam, maka ini diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga orang yang melakukan pencurian itu tadi dan orang yang menyaksikan atau mengetahui bahwa hukuman itu dilakukan dan dilaksanakan, maka akan menimbulkan sesuatu jera, rasa jera dan efek jera sehingga keamanan dan stabilitas keamanan itu dapat terjaga. Nah, satu hal yang menarik bahwa keamanan ini dapat dikatakan pangkal dari segala sesuatunya dalam kehidupan ini. Maksudnya begini, ketika kita ingin menciptakan perekonomian baik, yang baik, maka tidak ada jalan yang lain kecuali dengan menjaga stabilitas keamanan. Investor datang apabila keamanan dapat terjamin. Begitu juga orang beribadah, dapat beribadah dengan khusyuk, dengan tenang apabila dia merasa aman. Dan begitu juga orang berkeluarga, tinggal di rumahnya dan merasakan baiti jannati, home sweet home, apabila dia memang benar-benar merasakan keamanan dan kenyamanan di dalam rumah itu. Oleh karena itu, dalam ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu itu memberikan ketegasan dan kepastian hukum yang saat sekarang ini memang itulah yang kita perlukan, yaitu bagaimana orang yang mencari keadilan ke pengadilan memang mendapatkan keadilan itu sendiri dan mendapatkan kepastian hukum. Nah, bagi si pelaku kejahatan, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar atau solusi, yaitu adalah bertaubat. Faman taba min ba'di zulmihi. Barang siapa yang bertaubat setelah ia melakukan kejahatannya. Maka kalau kita lihat daripada ayat ini artinya, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada dua hal yang perlu dia lakukan, yang itu pertama adalah taubat, mengakui kesalahannya, ya, mengakui segala perbuatan yang telah ia lakukan itu sebagai suatu kejahatan. Yang kedua, adanya upaya untuk recovery, menutupi segala bentuk kejahatan yang ia lakukan pada masa yang lampau dengan apa? Dengan tentunya beramal saleh, merubah yang dari dirinya tadi berbuat kejahatan mencuri, ya, yaitu kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Para ulama mengatakan bahwa taubat apabila itu berkaitan dengan manusia, apakah itu mencuri, ya, menyakiti hatinya, maka Allah baru menerima taubatnya apabila ia telah meminta maaf kepada orang yang bersangkutan itu tadi. Begitu juga dengan orang yang mencuri. Bahkan para ulama mengatakan dia harus mengatakan kepada orang yang dia curi dulu hartanya bahwa dia mencuri, dan kemudian barulah diterima taubatnya. Kalau sekiranya yang dicuri itu tadi tidak tahu tempatnya di mana, atau bahkan akibat dari pengakuan itu lebih besar, maka cukup ia bersedekah atau berinfak atas nama orang itu tadi sejumlah harta yang ia curi itu tadi. Inilah bahayanya kalau mencuri dalam jumlah yang besar. Apakah itu dalam mencuri yang terang-terangan, merampok, atau dalam bentuk yang tersembunyi, yaitu korupsi. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Fajrul dan Ustaz. Iya, begini Ustaz Adi. Kalau ini sekarang ini apa namanya? Banyak-banyak kasus korupsi, dan itu sudah ketahuan, kemudian ditindak oleh hukum. Kalau katakanlah dia seorang muslim melakukan tindakan korupsi dalam jumlah yang sangat besar sampai triliunan rupiah. Apakah hukuman saja itu sudah cukup membuatnya lepas daripada dosa, ataukah ada hal-hal lain yang harus dilakukannya? Iya, kalau kita melihat bahwa sanksi potong tangan atau kepada orang membunuh, dibunuh, itu adalah sanksi duniawiyah. Artinya, atas perlakuan yang dia lakukan itu tadi, itulah yang ganjaran yang setimpal bagi dirinya. Sebab Ustaz Perdana, ketika ia melakukan pencurian, sebenarnya dia sudah membunuh banyak orang. Begitu. Karena dia mengambil harta daripada orang lain. Makanya kalau di Cina, orang yang korupsi itu dibunuh memang pantas. Ditembak ya. Ditembak, begitu. Dan itulah yang sangat wajar, karena dia membunuh sekian banyak orang secara tidak langsung. Dan pembunuhan yang seperti ini itulah yang sangat berbahaya. Dia menghisap darah orang lain, menguras keringat orang lain tanpa orang lain menyadari hal itu. Yang jelas ketika dia melakukan tindakan korupsi, dia harus balikkan uang yang sudah diambilnya. Betul. Itu. Betul. Itulah sanksi yang harus dia lakukan itu. Selama dia belum mengembalikan uang itu dan tapi dia mencoba untuk bertobat, bagaimana tobatnya ini, Sa'adi? Ya, kalau kita melihat dalam kitab Al-Adhkar dari ada Imam Nawawi, maka dikatakan di situ bahwa taubatnya itu tidak diterima. Tetapi yang pasti diterima atau tidak diterimanya taubat seseorang itu kan ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menerimanya atau tidak. Tapi yang jelas berupayalah untuk bertaubat. Sebab kan ada kisah orang yang seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang dan kemudian dia berguru. Dan ketika dia berguru, gurunya ini tadi ketika ditanya apakah dosaku ini akan diampunkan Allah, guru yang pertama ini tadi mengatakan, ah kalau dosa kau udah banyak kali begini, mana mungkin Allah mengampunkan dosa kau. Maka dibunuhnya lah gurunya itu tadi, lengkaplah yang dibunuhnya sebanyak 100 orang. Kemudian dia tetap ingin bertaubat, dia datang kepada guru yang lain. Nah, guru yang kedua ini juga ternyata mantan preman. Dia mengatakan, kita ini sama. Jadi kalau engkau ingin belajar taubat denganku, lebih baik engkau belajar dengan guruku dulu di mana aku bertaubat. Nah, tunjukkanlah jalannya. Maka ditunjukkanlah oleh gurunya yang kedua ini tadi jalan untuk menuju kepada guru tempat bertaubat ini tadi. Ditakdirkan Allah di tengah perjalanan si pemuda itu tadi meninggal dunia. Maka di dalam riwayat hadis itu tadi, dan hadisnya adalah hadis sahih, bertengkarlah atau berselisih pahamlah dua malaikat. Malaikat Rahman dan Malaikat Azab. Malaikat Azab mengatakan, ini adalah bahagianku, akan kucampakkan dia ke dalam neraka. Karena apa? Karena dosanya begitu luar biasa banyak. Kemudian Malaikat Rahman mengatakan, tidak, ini adalah bahagianku karena dia sudah ingin bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kedua malaikat itu, coba ukur perjalanan yang telah dia tempuh dengan perjalanan yang belum dia tempuh. Diukurlah, ternyata di dalam riwayat sejengkal dan di dalam riwayat yang lain sehasta lebih jauh jalan yang telah dia tempuh daripada jalan yang belum dia tempuh menuju kepada guru bertaubat itu tadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dengan rahmatku kuampuni dosa-dosa pemuda itu tadi. Jadi rahmat Allah itu cukup luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului daripada amarahku. Karena begini Ustaz Adi, kalau sekarang ini kita lihat banyak orang yang mikir enak-enak saja ketika dia sudah melakukan tindakan kejahatan, apakah dengan korupsi atau tindakan lain, kemudian dia udah pergi haji, nanti taubat. Taubat udah dianggap oleh Allah, dianggapnya dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ingin menjelaskan bahwa taubatnya orang seperti ini secara aturan syariat belum diterima. Kita tidak akan berbicara tentang apakah diterima oleh Allah atau tidak. Selagi dia belum mengembalikan harta yang sudah diambilnya secara syariat, itu secara tidak diterima oleh Allah SWT. Walaupun dia ratusan kali naik haji ke Mekah. Betul. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan Mekah sana ya. Innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Allah itulah yang mengetahui apa yang kita nyatakan dan apa yang kita sembunyikan. Jadi kalau motivasinya berangkat haji karena ingin menutupi dosa-dosanya ketika korupsi dulu dan kemudian pulang haji korupsi lagi sengaja karena merasa dosanya sudah kosong buat lagi dosa gitu, ini Allah mengetahui itu. Jadi artinya begini Ustaz, agama kita ini bukan agama bisa menebus dosa dengan berbuat hanya haji saja bisa luntur itu dosa. Mudah sekali orang akan berlama-lama untuk haji. Makanya ini ditegaskan dalam riwayat Muslim, istighfaru bila ikhlain taubatul kadzabin katanya. Orang yang beristighfar tanpa dia dapat mengapakan meninggalkan dosa-dosanya terdahulu, ini dianggap sebagai taubat orang-orang yang berdusta. Sampai begitu. Bahkan di sini sebetulnya ada jawaban dari surat Al-Maidah ini ayat 39. Artinya kita tidak bisa memisahkan firman Allah itu ketika Allah berfirman faman taba mim ba'di zulmihi dengan wa aslaha. Jadi artinya tidak hanya kita untuk bertobat, tapi kita harus wa aslah memperbaiki. Kalau memang itu terdapat kesalahan kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kita dapat kesalahan kepada manusia, mesti kita kembalikan haknya itu. Kan begitu. Kalau kita tidak bisa bertatapan muka untuk kembali, seperti pencopet-pencopet misalnya gitu bertobat, bisa saja dia kirimkan melalui pos tanpa harus mengirimkan identitas si pengirim tersebut. Artinya kebaikan itu lebih diutamakan gitu daripada gengsi kita dan hal yang lain. Inilah inti dari orang yang taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita melihat ada 1001 jalan untuk bertaubat atau untuk memperbaiki diri. Ya, tetapi itu pun kalah juga dengan 1001 jalan untuk berbuat kejahatan, kan begitu. Artinya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa surga itu tertutupi oleh sesuatu yang dibenci dan neraka itu terbuka dengan sesuatu yang kita dengan syahwat. Artinya tetap saja ini kembali kepada Anda. Anda ingin bertaubat, 1001 jalan bagi Anda dapat bertaubat. Seperti Ustaz Fajrul tadi mengatakan, kalau takut misalnya sanksi hukuman dunianya akan dipenjara, bisa memulangkannya dengan lewat pos atau dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi yang jelas ada goodwill, ada niat yang sungguh-sungguh, ada niat yang baik untuk melakukan taubat itu tadi. Tetap, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat-niat itu. Kalau dia berniat udah salah dari awal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya itu. Jadi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini berkaitan dengan masalah taubat ini, seperti yang sudah ditegaskan Ustaz Fajrul tadi, tidak dapat dipisahkan dengan wa aslaha, yaitu senantiasa ya melakukan recovery terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan, kejahatan-kejahatan yang telah dia lakukan. Dia berupaya untuk menutupi, artinya bukan menutup-nutupi dalam artian yang negatif, tetapi menutupi dengan berupaya beramal saleh. Makanya ada hadis juga untuk memperkuat penjelasan kita ini, bahwasannya as-salawatul khamsah, begitu, al-jum'ah ilal jum'ah, war-ramadhan ilal ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna. Gitu, majtuni batil kabair, selama dosa besar itu dijauhi. Artinya begini, kalau kita ingin bertobat, artinya kita harus dapat meninggalkan dosa besar itu. Jangan dosa besar kita tinggalkan, dosa kecil tidak dapat kita tinggalkan. Itu tidak ada artinya. Artinya begitu juga kebalikannya, begitu. Dan kita meninggalkan ini memang betul-betul hanya didasari oleh lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Artinya jangan karena nasihat orang, begitu. Ada seorang pemabuk, sudah parah sekali dadanya ini, diperiksakan oleh dokter. Habis itu dokter mengatakan kalau kamu minum lagi akan makan rusak dadamu. Maka dia tak mau minum lagi. Aku sudah bertobat sekarang, katanya. Karena dokter mengatakan begini-begini, itu belum ikhlas, belum dikatakan orang itu bertobat. Karena tobatnya itu karena sesuatu dari orang. Mestinya itu kita agungkanlah situ bertobat itu zat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya tobat yang sangat bagus. Baik. Ya, jadi memang menarik sekali pembicaraan kita pada kesempatan ini, bahwa satu kesimpulan yang dapat kita ambil, sebesar apapun dosa kita, ya, maka marilah segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita itu tadi. Rasulullah Subhanahu wa taala lewat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai orang-orang yang membuat dosa di siang hari, datanglah engkau untuk bertaubat pada malam hari." Dan begitu juga, "Wahai orang-orang yang melakukan dosa pada malam hari, bertaubatlah engkau pada siang hari." Artinya senantiasalah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan memberikan kita tempat sebaik-baiknya di dalam kubur dan begitu juga kelak di padang mahsyar, sehingga kita dapat menjadi ahli syurga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa kita beramal saleh, meningkatkan kesalehan pada diri kita, baik itu yang bersifat individual ataupun untuk kemaslahatan bersama. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana, mengucapkan ribuan terima kasih atas kesetiaan para pendengar mengikuti kajian-kajian ini, dan kami sangat mengharapkan sumbangan kritikan yang membangun untuk kajian-kajian ini ke depan dan dapat dilayangkan kepada RRI ya, di Jalan Gatot Subroto. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.